Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد القراءة عند الجميع kita baca kelangsungan hadis, kemudian kita kembali kepada syarah hadis sebelumnya yang belum kita selesaikan. Qala al-musannif rahimahullah al-hadithu al-hadi was-sab'un dhammul ghadabi. Hadis yang ke-71, dhammul ghadabi, tercelanya sifat marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun faqala ya Rasulullah awsini faqala la taghdab thumma raddada miraran faqala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang telah datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat, nasihatilah aku ya Rasulullah. Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, nasihat beliau singkat tapi padat. Apa kata beliau? La taghdab. La taghdab, jangan engkau marah. Thumma raddada miraran. Kemudian Abu Hurairah bercerita, orang tersebut mengulang-ulanginya permintaan untuk kemudian dinasihati. Nabi tetap pada posisi nasihat beliau, mengatakan, jangan engkau marah. Faraddada miraran. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Sebelum kita membaca syarahnya, kita kembali kepada syarah hadis sebelumnya terkait tentang tiga hal yang beliau bahas rahimahullahu ta'ala. Pertama, terkait dengan akal. Tidak ada gambaran akal itu kecuali di saat mampu untuk melakukan tadbir. Tadbir itu adalah pengaturan urusan, baik urusan yang terkait dengan akhirat ataupun urusan yang terkait dengan dunia. Kedua, terkait dengan wara'. Tidak ada sikap wara' itu lebih daripada sikap al-kaf, menahan diri, menjaga diri, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga seluruh organ tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan dan memudaratkan. Ini yang disebut dengan wara. Kita masuk kepada poin yang ketiga, disebutkan al-jumlatu tsalitsatu qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala hasaba ka husnil khuluqi. Tidak ada ketinggian derajat. tidak ada ketinggian derajat itu seperti ketinggian yang didapatkan karena kebagusan akhlak. Tidak ada kemuliaan jiwa, ya, seperti kemuliaan yang diperoleh dari kebagusan akhlak. Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّ الْحَسَبَ مَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ عِنْدَ الْخَلْقِ. Yang demikian itu bahwa syarafun nafas, kemuliaan diri itu, merupakan martabat yang sangat tinggi di sisi al-makhluk. وَصَاحِبُ الْحَسَبْ لَهُ اِعْتِبَارْ بِحَسَبِ ذَلِكِ. Orang yang memiliki hasab, kemuliaan jiwa, lahu i'tibar, memiliki barakallahu fikum i'tibar, yaitu patokan dalam banyak hal, sesuai dengan barakallahu fikum kemuliaan jiwa tersebut. Dan al-hasabu nau'ani, ada dua bentuknya. Kalau kita menemukan di dalam bahasa Arab, yaitu al-hasabu, ada dua maknanya. An-naw'ul awwal, hasabun yata'allaku binasabil insan, wa syarafi baitihi. Hasab yang pertama terkait dengan keturunan. Ya, barakallahu fikum, seseorang, nasab. Berbicara tentang nasab seseorang dan kemuliaan rumah seseorang. Wa hadha an-naw'u innama huwa madhhun. Kebagusan nasab, kemuliaan sebuah rumah itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Li'annahu madhannatun ayyakuna sahibuhu amilan bimuktadha hasabihi. Karena ketika keturunan itu baik, madhannah, sebagai sebuah tempat, pemilik keturunan yang baik itu melakukan apa yang merupakan konsekuensi keturunan yang baik tersebut. Mutaraffi'an anid danaya, jauh dari perilaku-perilaku yang rendah. Mutahalliyan bil makarim, berperilaku dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nasab, hasab, barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada nasab yang terbaik itu kecuali nasab yang dimiliki oleh ahlus sunnati wal jam'al ab, seorang sunni, al-um, seorang sunniyah, anaknya dididik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau jadi ustaz, mau jadi barakallahu fikum apa namanya, tukang bangunan atau sales, apa saja. Ya, keturunan yang baik itu adalah miliknya ahlus sunnati wal jamaah pertama kali. Karena kebaikan itu adalah tentu pertama kali dengan pandangan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini dari satu sisi. Keturunan yang baik, barakallahu fikum, dan mulia. Fahuwa maksudun lighairihi. Punya keturunan yang baik itu yang dituju adalah selainnya. Dia mampu menampilkan diri menjadi orang yang baik. Ini tujuannya. Wa amman nau'ussani, adapun jenis yang kedua. Fahuwal hasabul haqiqi. Alladhi huwa wasfun lil abdi. Al-hasabu dengan makna yang kedua adalah hasab kebagusan kemuliaan diri yang hakiki. Dan ini merupakan sifat pada diri seorang hamba. Al-Hasab namanya. Wa jamalun lahu wa zinatun wa khairun fid dunya wad din. Keindahan yang dimiliki oleh seseorang, ya indah dilihat, barakallahu fikum, padanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa huwa husnul khuluq al-muhtawi 'alal hilmil wasi' was-sabri wal-'afw. Hasab dengan makna yang kedua adalah sifat mulia yang ada pada diri seorang. Keindahan, kebagusan pada diri seseorang dari sisi dunia, masya Allah. Dari sisi agama, subhanallah. Maka hasab yang ini merupakan sifat seorang hamba adalah kebagusan akhlak. Yang mengandung, yang memiliki, ya, padanya sifat-sifat yang mulia, kebagusan akhlak al-hilm. Hilm artinya padanya sabar, padanya ketabahan, padanya kesiapan, padanya kehati-hatian. Hilm, akhlak yang bagus. Hilmul wasi' was-sabr, kesabaran. Wal-afu, sifat pemaaf. Wabadlul ma'ruf, wabadlul ma'ruf, mengorbankan, melakukan kebaikan-kebaikan. Wal-ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Barakallahu fikum. Wahtimal, wahtimalil isa'ati wal adha, yaitu memikul, menanggung sikap-sikap yang tidak baik yang diarahkan kepada dirinya. Wal adha dan gangguan-gangguan. Barakallahu fikum. Wa mukhalaqatu tabaqatin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlak bersama tingkatan manusia semuanya, semuanya. Ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang kaya, apa namanya, ada yang kaya, ada yang barakallahu fikum, anak dan seterusnya. Dia berakhlak bersama mereka, tingkatan manusia ini, dengan akhlak yang baik. Ini al-hasabu. Terkait dengan sifat yang ada pada diri seseorang hamba. Kebagusan akhlak, barakallahu fikum, itu adalah perhiasan. Kebagusan akhlak itu adalah zina, perhiasan, keindahan, bahkan kebaikan dunia dan akhirat. Perlu diingat, barakallahu fikum, kebagusan akhlak itu tidak hanya pada persoalan engkau menampilkan yang indah-indah pada diri. Tetapi ternyata kebagusan akhlak itu juga terlihat pada kesiapan, kemampuan untuk menanggung al-isa'ah, perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang terhadap dirinya. Wal-adha, berbagai macam gangguan, barakallahu fikum, yang diarahkan kepada dirinya. Maka ini termasuk husnul khuluq. Bahkan lebih dari hanya Anda berbuat baik, memberikan ini, memberikan itu. Karena ini sesuatu yang sangat besar sekali akan disebutkan. Wa in syi'ta faqul. Kalau Anda ingin mengatakan, katakan. Husnul khuluqi naw'an. Kebagusan akhlak itu ada dua bentuknya. Al-awwalu husnul khuluq ma'allah. Kebagusan akhlak bersama Allah. Bagaimana bentuk kebagusan akhlak bersama Allah? Agar kita tahu, ya, di negeri kita ini orang yang berakhlak benar yang banyak atau bagaimana? di kampung kita atau di tempat kita ini, barakallahu fikum, coba. Pertama, kebagusan akhlak itu ada dua bentuknya. Pertama, kebagusan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuknya kebagusan akhlak kepada Allah? Wahuwa antatalaqa ahkamahu syar'iyyatu wal qadariyyatu birridha wat taslim li hukmihi wal inqiyad li syar'ihi bitumaninatin waridha wa syukur lillahi ala ma an'ama bih minal amri wat tawfiq was sabr ala aqdarihi al mu'limah war ridha biha. Allahu akbar. Kebagusan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara antu talaqqa ahkamuhu syar'iyyatu wal qadariyyatu birridha wat taslim li hukmihi. Kata beliau, dengan menyambut atau diterima hukum-hukum Allah, baik hukum yang bersifat syariat, undang-undang hidup yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh hambanya di muka bumi ini, undang-undang syariah hidup di dalam agamanya, barakallahu fikum. Dan yang kedua, hukum-hukum yang bersifat qadariyah, takdir. Ketentuan hidup fulan demikian, fulanah demikian, suami istri demikian, semuanya hukum-hukum yang terkait dengan takdir. Tutalaqqa, ini semuanya diterima dengan ridha. Ridha terhukum terhadap hukum agama. Wa taslim li hukmihi, menerima hukum-hukumnya. Coba sekarang, barakallahu fikum, yang benar-benar ridha terhadap hukum Islam itu berapa jumlahnya? Berapa orang? Ya, yang siap untuk kemudian dipotong tangannya, yang siap untuk dirajam, yang siap kemudian untuk barakallahu fikum, hukuman yang Allah berikan kepada kaum, perbuatan kaum Lut, barakallahu fikum, terhadap orang yang berbuat zalim, bagaimana diperingatkan oleh pemerintah, ya, ditakdir, barakallahu fikum, dicambuk dan semisalnya. Siapa yang siap untuk menerimanya? Berapa orang, barakallahu fikum? Ya? Dan pasrah terhadap hukum Allah Azza wa Jalla, birridha wa taslim li hukmih, wal inqiyad li syar'ih, patuh terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, bituma'ninah wa ridha, barakallahu fikum, dengan penuh ketenangan, ketenteraman, keridhaan. Kita belum menemukan seperti ini kecuali mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah kepada apa yang telah ya Allah berikan kepada para sahabat Nabi dan generasi terbaik umat ini. Barakallahu fikum. Kemudian syukur lillahi ala ma'an amabih, bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah telah berikan. Minal amri wa taufiq, perintah, taufiq, wa sabr ala aqdarihil mu'limah wa ridha biha, menyabarkan diri atas takdir-takdir yang tidak enak, yang menyakitkan, tidak diinginkan, serta ridha dengannya. Ini akhlak, kebagusan akhlak bersama Allah Azza wa Jalla. Kesiapan menerima hukum-hukum syariat dan juga kesiapan menerima apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Tatkala barakallahu fikum terjadi semburan gunung Merapi di Jogja, apa yang terjadi? Kemudian gunung Semeru, apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan? Itu adalah sebuah ketentuan hidup yang tidak mungkin akan bisa ditolak oleh siapapun. Mau kekuatan apapun yang akan barakallahu fikum menyetopnya, tidak akan punya kemampuan. Barakallahu fikum. Yang ridha, yang menerima, atau bahkan di sana ada orang yang bertambah kesyirikannya, bertambah kekufurannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah salamal wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat beban derita yang ditimpa oleh saudara kita barakallahu fikum, ya, yang terdampak dengan gunung Semeru. Rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitannya dengan akhlak yang bagus bersama Allah Azza wa Jalla dalam barakallahu fik. Asani yang kedua, husnul khulq ma'al khalqi. Kebagusan akhlak bersama sesama makhluk. Wa huwa badlun nada. Ya, ingat, perhatikan baik-baik. Kebagusan akhlak bersama makhluk. Badlun nada, membantu. Meringankan beban saudara. Wahtimalul adha, menanggung gangguan, pesakitan hidup. Wa kafful adha, dan menahan diri dari mengganggu, menyakiti barakallahu fikum orang lain. Perhatikan baik-baik. Akhlak merupakan perhiasan seseorang di dalam hidup. Maka bentuk akhlak yang agung dan mulia, yaitu badlun nada, membantu. Sudah terlalu banyak nas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang berbicara tentang bab badlun nada. Melonggarkan, membantu orang yang sedang barakallahu fikum, yaitu ditimpa musibah, atau membantu orang yang dizalimi miliknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keep membantunya dengan membesarkan hatinya, menasihatkan. Ini termasuk bantuan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Badlun nada, dengan harta benda kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, dengan menasihatkan, ya, sebagai titipan nasihat, bersabar. Badlun nada, membantu. Apakah bentuknya duniawi sifatnya, atau mungkin itu adalah siraman rohani. Badlun nada. Yang kedua, wahtimalul adha. Ihtimalul adha, kita punya kesanggupan untuk menanggung adha gangguan. Kesanggupan. Ternyata ini termasuk dari akhlak ma'al khol. Kebagusan akhlak kita antara sesama barakallahu fikum. Dan ini berat urusannya. Ada orang yang menyakiti, kita memikulnya. Artinya tidak membalas. Iya? Yeah? Karena bila membalas itu mesti akan keluar. Berat untuk kemudian meletakkan sebagaimana gangguan tersebut. Maka oleh karena itu, kebagusan akhlak itu di saat ihtimalul adha. Sudah disebutkan fawaidnya dalam pelajaran tafsir. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kemudian menjaga, memberikan maaf kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Di situ fawaidnya sangat-sangat besar. Nah, ini sisi. Sisi yang lain, waqaful adha. Kita wajib untuk menahan bentuk pesakitan apapun kepada saudara kita, ya, menyakiti barakallahu fikum dia bil qaul, yaitu dengan lisan, menyakiti dia bil kitabah, melalui tulisan, menyakiti saudara kita barakallahu fikum bil af'al, dengan perbuatan-perbuatan kita bil qaul wal jawari, dengan perbuatan kita barakallahu fikum mengganggu, menyakiti, maka ini bukan termasuk dari akhlak yang baik bersama sesama. Apapun bentuk gangguannya, barakallahu fikum. Apalagi sekarang ini terkait dengan ya dicoret-coretnya mobil, ditulis, barakallahu fikum. Ya. Jadi ini adalah gangguan yang hukumnya haram, tidak boleh dikerjakan. Dan ini termasuk dari akhlak yang sangat-sangat jelek, merusak milik orang lain barakallahu fikum, apapun bentuk merusaknya. Ya, dan itu seorang yang berakhlak dengan akhlak yang agung dan mulia, dia akan menahan diri, jangan merusak, menyakiti sekecil apapun orang lain. Karena bila dia tidak ridha, akan dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Akan dibawa menghadap Allah, dan itu persoalannya besar. Al-zulmu zuluma. Kezaliman itu menjadi kegelapan yang sangat kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu, dari majlis ini saya mengingatkan, siapapun yang gemar mengganggu milik orang lain, motor, mobil, barakallahu fikum, terkadang di sayat, ya, tempat duduk di motor, ya, siapa? Apa dia punya keinginan untuk kemudian biar ustadz ini marah sama saya, mungkin biar ami ini marah sama saya, biar, ya, barakallahu fikum. Terkadang kan begitu, anak lewat, sret. Dia tidak ada kepikiran kalau ini adalah perbuatan zalim. Dia menzalimi saudaranya. Tidak ada. Apalagi kalau punya niatan untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Tidak ada, barak anak. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, disinilah kita dinasihatkan untuk kemudian husnul khuluq badlun nada, ihtimalul adza, ternyata ini kebagusan akhlak barakallahu fikum. Kaful adza, bagaimanapun bentuk menyakiti, maka itu adalah kejelekan akhlak, kerusakan akhlak barakallahu fikum. Jangan ada. Ya. Yeah. Makanya hadis yang sering kita sampaikan barakallahu fikum, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau Anda memiliki benda seperti ini lalu dicoret, lalu di barak apa namanya? Disilet misalkan, Anda senang? Anda suka? Nah, wujud ketidaksukaan jika engkau punya, berarti engkau tampil untuk badlun nada, memberikan ya penghibur apapun bentuknya kepada saudara engkau yang sedang ditimpa musibah, kemudian berupaya untuk membantunya, melacak siapa sih yang berbuat, rahimani wa rahimakumullah, yang melihat anaknya atau dilihat, diinformasikan, ya tetap harus barakallahu fikum bersyukur. Ya, atas hal itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk segera mendatangi yang terkait. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat beban hidup engkau nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, ini adalah kebagusan akhlak, gemar membantu apapun bentuknya, tenaga, pikiran, harta benda, barakallahu fi, ihtimalul adza, menanggung segala sikap pesakitan di dalam hidup yang dilakukan oleh siapapun, dan menahan diri dari mengganggu, menyakiti orang lain. Kama qala ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jahilin. Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintahkan demikian. Khudil afwa. Berikan maaf. Wa'mur bil urf. Wa'mur bil urfi. Perintahkanlah untuk melakukan urf yang ma'ruf. Di saat bertemu ada anak misalkan seseorang yang melakukan kejelekan, jangan cuek. Jangan cuek, barakallahu fikum. Apalagi kalau terkait dengan miliknya orang lain. Ini berbuat zalim anak ini, tahan tangannya. Jangan. Barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian di saat kita melihat barakallahu fikum itu, lebih gemar kita menceritakannya kepada orang lain. Oh ini anaknya fulan, anaknya ini, anaknya itu. Dibanding kita langsung segera untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal itu adalah sesuatu yang mungkar. Cegah segera. Jangan lakukan. Haram. Ini miliknya orang. Jangan dinodai. Jangan dizalimi. Ya. Langsung di saat itu barakallahu fikum. Ini semestinya yang harus kita terapkan. Di saat kita menjumpai dan menemukan siapapun yang melakukan kejelekan. Siapapun yang melakukan barakallahu fikum. Segera lakukan ingkarul mungkar. Oh, ini anak ini kalau diingkari, nanti dia ngambek sama saya. Lu? Tak boleh. Kalau itu merupakan sebuah kemungkaran, harus diingkari. Barakallahu fi. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu. Kemudian wa'arid anil jahilin. Berpalinglah engkau terhadap atau dari orang-orang jahilin. Orang-orang bodoh. Sebuah kisah tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hur, dia punya apa namanya paman. Al-Hur ini termasuk orang yang berada di majlisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diajak musyawarah sama Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ingat namanya Ustaz Abu Jarir, Ustaz Abu Salim yang datang? Pamannya Hur. Subhanallah. Datanglah dia kepada ponakannya ini. Menyebutkan bahwa anda ini punya wajah indal amir. Punya kedudukan, posisi di sisi amir. Istadalli, izinkan saya. Saya kepingin ketemu sama dia. Iya, kata pamannya Hur ini. Subhanallah, Al-Hur menceritakan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merestuinya. Memberikan kesempatan. Barakallahu fikum. Sampai kemudian di majlis. Al-Hur ini ya termasuk seorang alim ya. Barakallahu fikum. Bermajlis dengan Umar ibn al-Khattab. Diajak musyawarah. Datang sang pamannya. Mengatakan. Ya ibn al-Khattab. Anda tidak membagikan harta dengan adil. Dan anda tidak berhukum dengan cara yang adil. Tidak dipanggil Amirul Mukminin. Cerita Al-Hur. Barakallahu fikum. Melihat Umar marah hampir. Marah lo ya. Akan ada babnya sendiri. Marah sendiri, menahan apa yang terlahir dari marah itu sendiri. Akan dibahas barakallahu fikum. luar biasa. Hampir ayyuki'ahu untuk kemudian membunuh atau memukul orang tersebut. Al-Hur mengatakan, qala Allah Ta'ala li nabiyyihi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, wahai Umar, ya amiral mu'minin. Ya, perbedaan ya. Al-Hur mengatakan, ya amiral mu'minin. Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam ayat ini. Khudil afwa. Wa'mur bil'urf. Wa'arid anil jahili. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa, berikan maaf, ajak kepada yang urf, dan berpalinglah engkau dari orang-orang jahilin. Anna hadza kata'ur, ini orang ini minal jahilin, termasuk dari orang-orang jahilin. Al-Hur menyaksikan bagaimana Umar sampai kemudian melihat menahan diri dari marah tersebut sampai beliau disebut waqafat ya inda kitabillah, benar-benar siap, punya kesiapan yang kuat untuk menerima firman Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kalau kita akan, ya sudah saya maafkan, tapi jangan sampai lewat depan rumah saya. Loh, ini apa namanya? Memberikan maaf kok malah ngancem. Loh, ini kan tidak tepat. Aku, ya sudah, tak berikan maaf. Tapi saya tidak mau melihat wajahmu. Misalkan, ya pokoknya kemana, di mana kamu, saya akan berpaling. Oh, jangan. Berarti Anda belum memberikan maaf. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, memang ya hidup bersama banyak problem. Disinilah letaknya kita mendidik diri. Saya sering mengajak, ayo kita bersama-sama. Dengan ilmu ini kita belajar mendidik diri. Agar punya jiwa yang besar untuk menghadapi apapun yang terjadi barakallahu fikum di dalam hidup. Karena semuanya merupakan sebuah ketentuan. Anda mau ngambek, Anda mau marah, tidak pernah, tidak mampu Anda untuk menafikannya atau menolaknya. Berarti kan ar-ridha. Keridhaan itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Di saat barakallahu fikum harus menghadapi ketentuan yang pahit, kita kan kepinginnya ketentuan hidup ini enak-enak kan gitu loh. Ya ndak ini, ndak itu, pokoknya ndak sakit, selalu sehat, bugar, ndak ada beban pikiran, enak plong hidupnya, kan itu yang kita inginkan ya. Sementara ketentuan takdir bukan di tangan kita, ketentuan hidup ini semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita tidak punya kesiapan untuk kemudian mendidik, membentuk diri kita dengan ilmu agama, siap menerima apapun, kan sering berulang-ulang bahkan. Berarti kalau memang ini sesuatu perjalanan hidup yang kita tidak punya tahu, tidak punya ilmu tentang warna-warninya, dimanapun Anda berada. Mau di dekat siapapun, mau di mana saja Anda berada, perjalanan hidup yang sudah tertulis itu pasti engkau akan mengalaminya. Tidak mungkin akan bisa menolaknya. Maka disinilah kita belajar untuk menjadi apa yang beliau sebutkan itu terhadap semua hukum-hukum syariat dan takdir, ar-ridha wa taslim. Harus punya keridhaan barakallahu fikum. Disinilah letaknya sekali lagi ilmu agama. Ya, memang berat di saat berhadapan dengan konsekuensi ilmu itu, yaitu amal. Kita tahu bahwa ilmu itu adalah wasilah. Wasilah. Tujuannya adalah amal. Nah, ini yang berat. menghafal ayat, menghafal hadis, mengerti akwal para ulama. Tinggal kita ambil kitab, baca dan hafal, barakallahu fikum. Tapi di saat persoalannya yang keberikutnya, memetik buah dari apa yang kita ilmui, ini butuh perjuangan, jungkir balik awalnya. Ya Allah, berat ya akhi. Ayo, ayo. Disinilah letaknya teman-teman kita, barakallahu fikum, yang berjalan di atas ilmu, mengingatkan, membangunkan kita, mengulurkan tali untuk menarik di saat kita jatuhnya jauh sekali. Tapi subhanallah, ini semuanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kita hidup bersama di dunia ini, kita harus besar jiwanya. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu berbarokah. Dimanapun. Saya sering menyampaikan, di saat kita duduk dulu di sisi para ulama, kita menganggap beban hidup itu adalah tidak ada. Ulama besar loh. Seperti Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu ta'ala. Kita menganggap tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada saling, ya, saling apa, baku, apa namanya, ya, baku pukul jelas, baku tembak juga karena di sana pakai senjata, baku tusuk juga iya. Gara-gara, maaf-maaf saja ya, gara-gara marok, marok apa Ustaz? Apa? Kuah-kuah daging. Akhir saling tusuk, meninggal dunia. Persoalan kecil, senjata yang main, barakallahu fikum. Iya, rahimani, itu dari apa yang kita saksikan sendiri. Kita menganggap bahwa di sisi alim besar, misal Syekh Mukbir Rahim, kita duduk belajar. Wah, semuanya berangkat untuk belajar ke alim besar. Tidak bisa menafikan apa yang akan terjadi di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kan kita harus mendidik diri dengan ilmu ini agar punya kesiapan untuk menghadapi apapun yang terjadi di lingkungan yang kita hidup padanya, apalagi kalau kaitannya dengan diri, keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya, harus memiliki kesiapan untuk menerima, barakallahu fikum. Ya, seperti tadi kita gambarkan, kalau kita kan ya kepinginnya begitu. Oh, saya berangkat ke sana, enak kok di sana belajar, mencari maisha, duduk istri saya belajar, anak saya juga bisa belajar, ya. Tidak kepingin berproblem. Oh, jangan begitu. Anda pindah ke tempat yang mungkin dalam pandangan baik, jangan kemudian berkhayal di situ tidak ada problem, tidak ada ujian. Anda membawa takdir sendiri. Fulan membawa takdir sendiri. Anak-anaknya fulan membawa takdir sendiri. Semuanya pada tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Tiba-tiba meledak. Tiba-tiba kejadian ini. Tiba-tiba itu semuanya terjadi. Kita tidak pernah menginginkan kebaikan di kejelekan di dalam hidup. Tapi sekarang kita robah. Barakallahu fikum. Jangan yang baik-baik saja yang kita harapkan di dalam hidup, tetapi harus punya kesiapan untuk menghadapi kemungkinan yang tidak enak di dalam hidup. Itu yang harus, barakallahu fikum, kita miliki. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, melalui ilmu agama ini kita belajar sama-sama. Ya, dan kita tahu kekurangan masing-masing diri kita, barakallahu fikum, dan kita yang akan bisa menambalnya, rahimani wa rahimakumullah. Wala tastawi, terakhir, wala tastawil hasanatu wala sayyiatu. Tidak sama antara yang baik dan yang jelek itu. Tidak sama. Apa tapi kata Allah Azza wa Jalla, idfa billati hiya ahsan. Tapi balaslah yang jelek itu dengan yang lebih baik. Nah, berat kan? Membalas orang yang berbuat jelek dengan kebaikan. Kasih senyum aja ya lumayan. Ya. Mau balasnya dengan kebaikan. Waduh. hitung-hitungan kita. Mau membalas orang yang berbuat jelek kepada kita dengan kebaikan. Makanya kan dalam pembahasan tafsir dijelaskan memang berat. Sudah berbuat zalim, kita diminta untuk memberikan maaf padanya. Berat memang, barakallahu fikum. Seperti yang diucapkan oleh Imam Syadi rahimahullahu taala di dalam tafsir, tapi buahnya di belakang itu sederetan besar, barakallahu fikum. Cukuplah dia mendapatkan hidayah, dia tertegur, dia berhenti dari berbuat zalim. Orang yang saya sakiti dia seperti ini, ya tubtu ilallah, saya bertaubat kepada Allah, tertahan, dia tidak lagi berbuat zalim. Barakallahu fikum. Karena kebaikan yang dilakukan di saat kejelekan yang diperbuat dibalas, barakallahu fikum, dengan kebaikan. Tetapi ini berat, sebagaimana diucapkan oleh beliau rahimani wa rahimakumullah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau sekiranya antara dirimu dan dia ada adawah, ya permusuhan, ternyata dia bagaikan waliyun hamin, terlihat tidak dianggap, barakallahu fikum. Apa kata Allah? Wa ma yulaqaha, tidak ada yang mendapatkan ini semua, tidak ada yang akan melaksanakan dan memunculkan sifat-sifat ini semua, illal ladina sabaru, kecuali orang yang memang benar-benar bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tiadalah yang mendapatkannya kecuali orang yang memiliki bagian yang besar di dalam hidup. Allahu akbar. Faman qama bihusnil khuluq ma'allah wa ma'al khalq faqad nalal khaira wal falaha wallahu a'lam. Barang siapa yang bagus akhlaknya bersama Allah dan bagus akhlaknya bersama makhluk, maka sungguh dia akan memperoleh kebaikan, wal falaha, dan keberuntungan. Wallahu a'lam, kata beliau, barakallahu fikum. Mari kita bersama-sama rahimani wa rahimakumullah mengingat akhlak kita bersama makhluk. Ada tiga poin yang harus kita miliki, yaitu siap untuk berkorban, kemudian menanggung segala bentuk pesakitan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Ingat baik-baik, barakallahu fikum. Semoga dengan cara kita ini, kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, dan juga terbaik di depan sesama. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته